Lambert Kuka. A bossa! Beskindombe. Mokola bokutani ya yambo, nazalaki na méfiance. Kasi mibali batonda na maloba sukali. Maloba yanga na mobali oyo, ekoti nga omotema. Epai na boya, epai na nima suka se tolingani. Epaina boya, epaina ni masuka se to balani. Ni maya mwami polo, bolingwe koma kina degre ya suka. Kutu bakuple misusu, kakoma kikolu la biso. Ezire ngoma. Charoufa la référence club, boulevard des stars, Malou Bomboka, Marthe Kayumba, Madiboula la reine, Mabachi de Roussel. Solo Fessa, producteur de l'année, ma bise, Fumu Toto, Chingo, le grand, Diadan, Chico de Panama, Atis Photo, la main d'or.